Oke, next untuk tampilan artis berikutnya. Dikasih artis yang kayak gimana lagi ini? Pokoknya artisnya muda dan punya talenta yang luar biasa. Mempunyai kemampuan vokal yang patut diacungi 10 jempol sekaligus. Malam hari ini hadir di hadapan panjenengan semuanya bareng-bareng Sam Media Video Production dari Jalan Ahmad Yani Surabaya, sing duwe Mas Anam CS dan kawan-kawan, ditambah lagi yang bikin cetar membahana ada CSS Rental Music. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Buat ini pencahayaan ada Abi Noval Lighting. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Dan sebelum kami tampilkan artis terlebih dahulu, mana dong dikasih tepuk tangannya untuk Radesta. Terima kasih banyak. Kali ini hadir untuk Anda semuanya ada Jihan Audi Radesta untuk Anda semuanya. Don't be a fool. buat Radesta dong.